Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Di malam ini merupakan jadwal daras yang diisi oleh Ustaz Abu Ali Abdul Hakam bin Ali bin Syaiban At-Tamimi hafizahullah. Namun karena beliau berhalangan, kita isi malam ini dengan daras syarah hadis Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Kita sampai pada pembahasan lafaz hadis idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah azza wa jal. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah azza wa jal. Telah kita baca dan kita pelajari bagaimana keterangan beliau Syekh Rabi' sebelumnya, bahwasannya pada hadis ini terdapat perintah kepada kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya meminta itu bentuk zul, bentuk perendahan. Wala yajuzu hadzal zul li ahadin ghairillah. Dan tidak boleh perendahan seperti ini untuk seorang pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bagaimana kita mengetahui kesesatan orang-orang musyrikin dengan bentuk kesyirikan mereka. Iya, mereka-mereka yang dimintai doa lalai, makhluk-makhluk yang dimintakan doa, yang dimintai hajat lalai terhadap permintaan-permintaan tersebut. Orang-orang yang meminta kepada makhluk lainnya, kepada kuburan-kuburan mungkin, kepada wali-wali yang mereka anggap wali, kepada orang-orang saleh, para malaikat yang lainnya, ketika makhluk-makhluk tersebut dimintai permintaan, mereka lalai. Mereka lalai terhadap permintaan-permintaan tersebut. Naam. Bahkan di yaumul qiyamah kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, maka manusia itu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan mereka yang dimintai doa, kafirin, kufur. Naam. Sampai pembahasan beliau hafizahullah bagaimana menerangkan bentuk-bentuk sikap aniaya mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bagaimana mereka meminta kepada seorang makhluk yang fakir, yang amat miskin, dan mereka meninggalkan zat yang maha kaya, yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang kasih rizki mereka. Mereka tinggalkan itu, mereka beralih kepada makhluk yang amat miskin, bahkan untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri enggak bisa. Bagaimana memberikan kepada yang lainnya? 6. Berikutnya kita melanjutkan ucapan Syekh Rabi hafizahullah taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu." Maka siapa lagi yang lebih sesat dibanding mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, makhluk-makhluk yang tidak bisa menjawab mereka, yang tidak bisa menjawab doa-doa tersebut. Kata beliau hafizahullah, la yamliku istijabatan abadan. Makhluk tersebut tidak bisa, tidak memiliki pengijabahan tersebut selama-lamanya. Yang namanya makhluk enggak bisa mengijabahi. Hanya Allah yang bisa mengijabahi. Makhluk ketika kita meminta kepada mereka dengan satu yang mubah, itu sebab. Siapa yang mengijabahi? Allah Subhanahu wa taala. Laisa indahu syai'un kaifa tad'u. Makhluk ini enggak punya apa-apa bagaimana engkau meminta kepadanya, bagaimana bisa engkau ini meminta doa kepadanya. Law waqafta tunadihi ila yaumil qiyamah. Ya Sayyidi Fulan, i'tini kada. Ya Nabi Allah Fulan, ya Jibril, la yu'tika syai'an wa la yastajibu laka. Kalau engkau berdiri memanggil-manggil mereka ini sampai hari kiamat, wahai Sayyid Fulan, wahai Tuanku Fulan, kasih saya ini, wahai Nabi Allah Fulan, wahai Jibril, mereka-mereka ini tidak akan pernah bisa memberikan kepadamu sesuatu apapun dan tidak pernah bisa mengijabahi, menjawab engkau. Para anbiya telah mati, telah wafat. Jibril merupakan malaikat makhluk yang gaib. Engkau panggil-panggil mereka. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yunazzihu Allahu asma'a rusulihi wa anbiya'ihi wa malaikatihi min sama'i hadzal nida'i sakhif. An-nida' asy-syirki. Allah bersihkan pendengaran-pendengaran rasul-rasulnya, pendengaran-pendengaran para nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan pendengaran-pendengaran para malaikatnya dari mendengar seruan-seruan seperti ini. Allah bersihkan. Nah, loh, bagaimana dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau salawat orang yang bersalawat kepada beliau? Ini jawabannya, Allah bersihkan pendengaran-pendengaran para nabi, para rasul, para malaikat dari mendengar seruan seperti ini, seruan yang batil. Salawat masyru'ah. Salawat itu perkara yang masyru', disyariatkan. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bisa mendengar salawat kaum muslimin yang bersalawat kepadanya. Ya. Ini kata Syekh Rabi hafizahullah taala. Hadza an-nida' as-sakhif. Seruan yang dungu ini. Seruan yang bodoh ini. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, engkau mintai dengan permintaan-permintaan. An-nida' asy-syirki. Seruan yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana aqulu fi ba'dhi durusi. Aku telah mengatakan, aku sebutkan di sebagian pelajaran-pelajaranku, kata beliau hafizahullah, wallahi law waqafa al-insanu 'inda qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunadi bi a'la sawtihi sabaha masa'in ma sami'ahu. Demi Allah, kalau seorang insan dia berdiri di sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kuburan beliau? Di samping Masjid Nabawi. Kalau seorang insan itu berdiri di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini memanggil-manggil bi'a'la sawtihi, dengan suara yang paling tinggi, sabaha masa'in, pagi, sore, siang, malam, ma sami'ahu, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan mendengarnya. Kenapa? Allahu yunazzihu asma'a anbiya'ihi wa rusulihi wa malaikatihi min hadhan nida. Allah membersihkan pendengaran-pendengaran para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya dari seruan seperti ini. Enggak dengar mereka. Naam. Apalagi mereka-mereka yang jauh. Kita di sini, kuburannya si fulan di sana. Yang kata Syekh Rabi, alaf amyal, beribu-ribu mil jaraknya. Sudah dalam kuburan, beda alam. Ya. Jaraknya antara kita dengan kuburan dia beribu-ribu mil. Terus kita panggil-panggil. Kita seru dia. Atau yang di tengah lautan memanggil-manggil orang yang di daratan, wahai fulan, fulan, alan, tolong saya. Kata Syekh Rabi, ini nida' sakhif, ini panggilan yang bodoh, yang dungu, yang seperti ini. Kefantum mau panggil mereka, seberapa suara kita dan di mana mereka? Nah, Allahu yunazzihu sam'a rasulihi an sama'i hadha syirki wadzalal. Allah membersihkan pendengaran rasulnya untuk mendengar kesyirikan yang seperti ini. untuk mendengar kesesatan yang seperti ini, Allah bersihkan. Allahu qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, Allah berfirman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Dalam surat Al-Jin ayat ke-21 Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyadan." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki, tidak mampu memberikan kepada kalian darran, kemudaratan, wala rasyada, ataupun petunjuk, manfaat. Katakan wahai Muhammad kepada mereka seperti itu. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Al-A'raf 188, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra, aku tidak mampu, aku tidak bisa memberikan kepada diriku sendiri naf'an wala darra, kemanfaatan atau kemadaratan, sebagaimana beliau halnya manusia biasa, ya, bisa sakit, bisa terkena kemudaratan, bisa terluka, bisa merasakan hal yang tidak enak, ya, kelaparan. Bagaimana ma'ruf kisahnya beliau alaihi salatu wassalam dalam berbagai kondisi. Keluar rumah mendapati Abu Bakar dan Umar juga di luar rumah. Enggak dapat makanan dalam rumahnya. Sebagaimana halnya manusia biasa, dar. Naam. Ataupun kemanfaatan. Ataupun kemanfaatan. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dan pecah geraham beliau. Ma'ruf kisah dalam perang Uhud. Nah, beliau alaihi salatu wasallam dilempari batu oleh kaumnya sampai berdarah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dar, enggak mampu beliau untuk melindungi dirinya dari kemudaratan, untuk memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada dirinya sendiri, sebagaimana halnya manusia biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para makhluk-makhluk yang lainnya tidak memiliki hal-hal seperti itu. Tidak memiliki hal-hal untuk memberikan manfaat ataupun madarat kepada yang lainnya. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, "Madza turidu ba'da hadza?" Apa yang kamu inginkan setelah ini? Setelah ini apa yang kamu maukan? Datang dalil, ya. Yeah. Datang penjelasan kepada kita. Setelah itu apa yang kamu inginkan? Kata beliau, Allahu ya'muru rasulahu ayyasda' bihadhil haqiqah. Allah memerintahkan rasulnya untuk meneriakkan, untuk memerintahkan hakikat ini, untuk memberitakan, memberitahukan hakikat sebenarnya, kelengkapan surat Al-A'raf ayat 188. Tadi yang kita baca hanya sebagiannya. Sekarang beliau menyebutkan keseluruhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan terhadap diriku, baik itu naf'an, kemanfaatan, wala dharran, ataupun kemudharatan, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah maukan, kecuali apa yang Allah inginkan. Kita semua menolong saudara kita sebab, kita juga melakukan sesuatu untuk mencari sesuatu sebab. Siapa yang menentukan hasilnya? Siapa sebenarnya yang memberikan manfaat kepada kita? Siapa sebenarnya yang memberikan mudarat kepada kita semua? Allah Azza wa Jal. Kita mau ditembak, terus menghindar, sebab hasilnya siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jal. Kena apa enggaknya? Semua yang kita miliki, ya, kenikmatan-kenikmatan yang kita punya, yang kita usahakan, yang kita tempuh sebabnya, terus kita mendapatkannya, itu Allah yang kasih. Kita mau berteman, ya, kita berusaha menjaga hubungan baik dengannya, sebab, ya. Kita mau memiliki tempat yang baik, kita mau tempat yang menjadi tempat yang lingkungan yang soleh, yang baik, kita usahakan, kita berusaha. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong sama orang, ya, mau berobat, mau minta tolong angkat barang kita, membantu kita menaikkan barang ke kendaraan kita. Kemudian ketika dokter itu gagal, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita maukan, padahal dokter itu kita tahu sudah berusaha kuat dan dia punya keahlian, atau tukang bangunan, masya Allah ahli, tahu dia dan dia maksimal bekerjanya. Kemudian qadarullah wa masyafa'al, karena sebuah kejadian, ada musibah, entah itu atapnya yang rusak atau dindingnya, di luar kehendak manusia. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Kalau aku ini tahu ilmu ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma massani su, dan tidak akan menimpa diriku kejelekan. Ini yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua tauhid. Ini semua pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Ibnu Abbas, anak muda syab atau bahkan ghulam. Pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil, diajarkan Allah itu Rabb kita. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah kepada Allah saja. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang menciptakan matahari, bulan, mengatur itu semua berputar. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah tarbiyah. Kita di sini lingkup tarbiyah. Di antara metode Rasulullah memberikan tarbiyah seperti ini. Mengajarkan tauhid. Mengingatkan mereka, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita menggantungkan hati kita, dan selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, karena kita sudah yakin bahwasanya Allah Maha mengatur itu semua, kita enggak kecewa. Kita tahu bahwasanya Allah yang mengatur itu semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Hikmah. Allah menahan, Allah memberi bi hikmatih, dengan hikmahnya. Ayuhal ikhwa wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan, walladhi yad'u ar-rasula sallallahu alaihi wasallam min amakina ba'ida ya'taqidu anna ar-rasula yamliku haqqal istijabah wa yamlik ay yasma'ahu. Dan orang-orang yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat-tempat yang jauh, dari tempat-tempat yang jauh, dia meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki hak untuk mengijabahi, dan bahwasanya beliau mampu untuk mendengar permintaan tersebut. Orang-orang meminta kepada Rasulullah SAW dari tempat-tempat yang jauh, mereka ini meyakini bahwasanya Rasulullah punya hak mengijabai, punya kemampuan untuk mendengar. Bal ya'taqidu hadza fi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang ini bisa jadi meyakini hal tersebut ada pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih dahsyat lagi. Rasulullah, makhluk yang paling mulia, tidak memiliki hak seperti itu. Ini dia meyakini ada pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada Syekh fulan, ada pada wali fulan, ada pada kiai fulan. Naam. Yaqul, orang ini mengatakan, ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal beliau merupakan di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya Badawi, wahai Badawi, wabainahu wabainahu alaful amyal, antara dia dengan apa yang dia minta, apa yang dia panggil, siapa yang dia panggil, beribu-ribu mil jaraknya, jauh dia panggil dari tempatnya. Dia berdoa sambil manggil-manggil syekhnya. Dia berdoa sambil panggil-panggil Syekh Abdul Qadir. Dia berdoa sambil panggil-panggil Badawi. Badawinya di mana? Kita di Indonesia. Ma'al asaf, betapa sangat disayangkan yang seperti ini. Tidakkah mereka menggunakan akal-akal mereka, akal fikiran mereka? Ya'taqidu annahu yasma'uhu wa 'indahu al-qudrah 'ala an yuhaqqiqa matlubahu wa an yastajiba du'aahu. Orang ini meyakini bahwasannya syekhnya mendengarnya, bahwasannya makhluk tersebut mendengarnya, dan orang tersebut yang dia mintai punya kemampuan untuk merealisasikan apa yang diminta. Ya, sebagaimana yang antum pelajari ya dalam daras kitab tauhid atau mungkin dalam daras sirah, bagaimana kaum musyrikin itu meyakini bahwasanya wali-wali tersebut memiliki kelebihan, memiliki kemampuan lebih daripada yang lainnya. Bahkan lebih lanjut dari itu, yang awalnya mereka meyakini bahwasanya wali-wali ini perantara antara dirinya sama Allah, karena mereka orang saleh menurut mereka. Setelah mereka punya keyakinan seperti itu, mereka berkeyakinan lebih bahwasanya wali-wali ini Allah kasih kemampuan untuk mengijabahi. Talabah turaji'un durusakum. Antum muraja'ah, pelajaran-pelajaran antum. Itu pelajaran muhim, pelajaran penting bagi antum. Ya. Bagaimana mereka terseret kepada bentuk kesyirikan, itu perlu diketahui. Ya. Awalnya mereka apa? Menganggap bahwasanya mereka penuh dengan dosa. Orang-orang soleh ini orang-orang yang bersih. Mereka ingin minta kepada Allah tapi melalui perantara orang soleh ini. Ya. Mereka mintanya kepada wali fulan, orang soleh fulan. Berlanjut dari lebih daripada itu, mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh inilah yang bisa mengijabahi karena diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan mereka. Ini kata Syekh Rabi. Ya'taqid ay yasma'uhu. Orang ini meyakini bahwasannya makhluk tersebut mendengar. Bahwasanya makhluk tersebut punya kemampuan untuk memenuhi, merealisasikan apa yang diminta. Sahih? Wa ayastajiba du'aahu. Bahwasanya makhluk tersebut bisa untuk mengijabahi doa mereka. Fahal hunaka dalalun ashaddu min hadza? Apakah ada kesesatan yang lebih dahsyat daripada ini? Allah memerintahkan untuk berdoa langsung kepadanya, tapi persangkaan mereka menyalahi ayat, menyalahi perintah Allah. Naam. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah wal ikhwah sekalian. Fahadhihi umurun khatiratun jiddan. Ini merupakan perkara yang amat berbahaya, kata beliau. Waqa'a fiha kathirun minas sufiyyati warrawafid. Ini merupakan perkara-perkara yang amat berbahaya. Waqa'a fiha kathirun minas sufiyyah. Banyak dari kalangan kaum sufiyah yang terjatuh padanya. Kathir minas sufiyah. Bahkan syubhatuhum, syubhat-syubhat mereka mirip dan sama persis dengan syubhatnya kaum musyrikin terdahulu. Ya. Siapa kamu ini? Kamu baru datang, anak baru sudah. Sama seperti ucapan kaum musyrikin terdahulu pun seperti itu juga. Ini agama nenek moyang kami. Dari dulu kami anut ini. Agama baru yang kamu bawa ini. Iya. Terjadi pada kebanyakan kaum sufiyah. Dan ini pun tersebar di kalangan awam mereka, awam sufiyah yang terkena syubhat-syubhatnya kaum sufiyah sehingga mereka ikut-ikutan. Naam. Warrawafid, dan juga kaum Rafidhah. Ada yang bahwasan dikatakan sufiyah dan Rawafid akhun syaqiq, saudara kandung, hampir sama. Melebih-lebihi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas batas yang telah ditentukan. Memuja-muja ahlul bait berlebihan, ghulu. Begitu pun kaum Rafidhah seperti itu juga. Bahkan sampai menuhankan. Qala wa man ta'athara bi hadhihi at-turuqid dhalah, dan orang-orang yang terkena imbas dengan jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Fayahtajuna ila du'atin mukhlisina yunqidhunahum bi'aunillah min hadzal halaki wa min hadzal dalal. Perhatikan nasihat Syekh Rabi Al-Walid, orang tua kita semua. Menasihati kita semua, menasihati thullabuhu, murid-murid beliau hafizahullah ta'ala. Fayahtajuna ila du'atin mukhlisin. Orang-orang seperti mereka ini membutuhkan para da'i yang mukhlis, membutuhkan orang-orang yang bisa mengajak kepada dakwah ini, yang mereka ini orang-orang yang ikhlas, murni niatnya karena Allah Azza wa Jal. Miskin, masakin mereka. Ya, awam. Enggak tahu apa-apa, terombang-ambing di lautan. Fayahtajuna ila du'atin mukhlisin. Mereka ini membutuhkan para da'i yang mukhlis. maka kita semua belajar yang tekun, ana dan antum sekalian. Terus berusaha mengikhlaskan niat kita karena Allah semata dalam belajar, bukan karena yang lainnya, dengan hal-hal yang duniawi sifatnya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah, mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jal dalam belajar kita, dalam beramal soleh kita, dalam dakwah kita, dalam kesabaran kita. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dengan itu mereka menjadi du'at rabbaniyin, para da'i yang bisa membimbing umat. Begini, begini, begini. Ikhwani fi din wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat dikatakan, bahwasannya orang yang berdakwah itu butuh yang namanya basirah. Basirah. Di antara keterangan para ulama rahimahumullah tentang basirah, basirah itu mencakup tiga hal. Orang yang berdakwah mengajak orang, ya, itu harus punya tiga hal. Yang pertama, dia mengetahui kondisi mad'u. Dia mengetahui kondisi mad'u. Apa itu mad'u? Orang yang didakwahi, orang yang diajak, bagaimana kondisinya. Bagaimana kondisi orang-orang di tempat A? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat Mu'adz ibn Jabal ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau ini akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Tanbih dari Rasulullah SAW. Yang kau datangi ini ahlul kitab, wahai Mu'adz. Falyakun awwala ma tad'u, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaknya apa yang kau dakwahkan pertama kali, syahadat la ilaha illallah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, metode dalam menyampaikan. Metode dalam menyampaikan. Yang pertama kita tahu kondisi. Yang kedua, metodenya bagaimana cara kita menyampaikan, mengajarkan. Orang yang hikmah dalam penyampaian, dia tahu ini anak TA, ini MTP, ini tahfidz, ini takhasus, ini edadi, ini orang dewasa, ini orang tua. Apakah sama cara menyampaikan kita antara anak TA dengan tahfidz? Apakah sama cara menyampaikan kita antara anak muda dengan orang tua? Ini metode. Atau kondisi di sebuah tempat sudah termasuki pemikiran-pemikiran tertentu. Bagaimana cara menyampaikannya? Bagaimana bahasa kita? Di antara mereka ketika memasuki sebuah kampung langsung ngomong bid'ah ini, bid'ah itu, syirik. Padahal dia bisa menggunakan kata-kata lain yang sama maknanya dengan itu. Ini enggak benar, ini enggak ada contohnya, contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maksudnya di situ? Ajaran baru. Tapi bahasanya apa? Ini Rasulullah enggak pernah ngajarkan, Pak. Belum ada hadisnya. Maksudnya apa? Baru. Bid'ah. Tapi cara penyampaiannya digiring dia. Bagaimana dia itu memahami bahwasanya kita berislam itu dengan dalil. Metode. Yang ketiga, ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Naam. Ilmu syar'i, dan itu merupakan yang kita pelajari sekarang ini, dan antum sedang bermula zama bertalaki di pondok ini. Maka antum sekalian pelajari ilmu yang antum pelajari, materi-materi dan juga cara berdakwah, cara mengajar, mungkin ustaz antum bisa dipelajari ya. Gerak-geriknya, adabnya bagaimana, itu pelajaran juga bagi antum. Jangan dianggap pelajaran itu cuma materi yang dia sampaikan. Termasuk pelajaran itu memperhatikan bagaimana cara menyampaikan ilmu, bagaimana kita beradab, bagaimana kita bermajelis. Itu termasuk pelajaran. Ikhwani fiddin wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri ana pribadi dan antum semua. Lebih kurangnya ana mohon maaf wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.